sebuah lagu pertama permintaan dari Big Boss Pusaka Sakti. Nanti yang kedua spesial untuk Bapak Robin. Wahai ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali yang Allah Ta'ala. Berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Ayo, ayo, bersatu padu. Ayo, ayo, satu irama. Ayo, ayo, iman sejalan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Laksana bui di atas lautan. Selalu diombang ambingkan. Hey! Pusaka Sakti, hey! semua takkan rela, kita semua takkan rela apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak hati gak. Padanya Allah, kita menyembah Allah, sujud dan bertakwa, berdoa pada Quran, dari dalam kesatuan, pedoman kebenaran, pasti hancur kebatilan. Ayo, ayo, bersatu padu, ayo, ayo, naik seirama, ayo, ayo. Jalan berpedoman pada Quran, mari galang persatuan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Spesial untuk warga Sampang Agung. Cari nawang cawor pun agawe santoso, sombra agawe gubra. Suka berpecah belah, laksana bui di atas lautan, selalu diombang-ambingkan. Hey! Bari menunggu Bapak Bupati datang. Takkan rela, kita semua takkan rela apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak hati. Terima kasih. adanya Allah, Allah. Kita menyembah Allah, Allah. Sujud dan bertakwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Ayo, ayo, bersatu padu. Ayo, ayo, satu irama. Ayo, ayo, seiman sejalan. Berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Kasih tepuk tangan dulu, Bu.